كما يحب ربنا ويرضى فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang perkara yang terkait dengan tagut. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasannya tagut-tagut itu banyak jumlahnya. Hanya saja tokoh-tokohnya atau pimpinan-pimpinannya ada lima. Yang pertama yaitu iblis la'natullah alaih. Kemudian yang kedua adalah orang yang diibadahi dan dia ridho dengan peribadahan terhadap dirinya. Yang ketiga adalah orang yang mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya sendiri. Demikian pula orang yang mengajak manusia untuk mengibadahi selain Allah, walaupun bukan kepada dirinya sendiri, tetapi mengajak orang lain untuk mengibadahi selain Allah, maka dia juga adalah tagut. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib atau ilmu gaib, maka dia juga adalah tagut. Kemudian yang terakhir dari pimpinan-pimpinan tagut adalah wa man hakama bighairi ma anzalallah, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia juga adalah tagut. Dan sudah kita bacakan juga tentang rincian, rincian tentang orang yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang sampai kepada kekufuran, sehingga dia dikatakan sebagai tagut. Ada yang tidak sampai kepada kufur besar, tetapi hanya kufur kecil. Itu mereka yang berhukum dengan selain hukum Allah, namun dalam hatinya dia meyakini hukum Allah itu lebih baik dan lebih bagus. Yang rincian-rinciannya sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, merujuk kepada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala. Wad-dalilu qauluhu taala. Berkata Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, wad-dalilu qauluhu taala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil tentang wajibnya kita mengingkari tagut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Allah berfirman, la ikraha fid din. qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Lan fisama laha wallahu samii'un 'aliim. La ikraha fid-din, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam ini. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Sungguh telah jelas kebenaran dari kesesatan. Yang hak itu jelas, yang sesat juga jelas. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, maka barang siapa yang mengingkari taghut dan dia beriman kepada Allah, faqad istamtsaka bil 'urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali buhul yang amat kuat. Lan fisama laha, yang tidak akan terputus. Wallahu sami'un alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Asyarah penjelasan, kita baca penjelasan fadilat Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang ayat di atas. Qala subhanahu wa ta'ala la ikraha fid-din. Allah berfirman, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam ini. Maknahu, maknanya, makna tidak ada paksaan di dalam memasuki agama ini adalah anna ahadan la yukroh ala dukhul fil Islam. Bahwasanya tidak ada seorang pun yang dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Li'anna dukhula fil Islam la budda an yakuna an iqtina'in wa i'tiqadin bil qalb. Karena masuk ke dalam Islam itu harus dengan kerelaan hati dan dengan keyakinan hati. Harus dengan kerelaan dan keyakinan di dalam hati. Jika tidak seperti ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemunafikan. Kalau ngaku Islam tetapi hatinya tidak, maka dia adalah seorang yang munafik. Maka tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Karena untuk masuk ke dalam agama Islam harus dengan kerelaan, bukan paksaan. Dan juga harus dengan i'tiqad, keyakinan di dalam hati. Wala yukrahu alaihi ahadun, maka tidak ada seorang pun yang dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. La yumkinu hadza, ini enggak mungkin. Orang dipaksa-paksa harus masuk Islam. Enggak mungkin. Li'annal quluba la yatasarrafu fiha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hati-hati ini, hati manusia ini, tidak ada yang dapat mengaturnya, membolak-baliknya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La yukrahu ahadun alal Islam, maka tidak ada seorang pun yang dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Li'annana la lamlikul qulub, karena kita ini tidak menguasai hati-hati manusia. Wa innamallahu jalla wa ala huwa alladhi yamlikuha wa yatasarrafu fiha. Karena yang memiliki hati ini atau menguasai hati ini dan mengatur hati ini, ya, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Adapun kita enggak bisa menguasai hati manusia, enggak bisa mengatur atau membolak-balik hati manusia, enggak bisa. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa. Sehingga tidak ada paksaan dalam masuk ke dalam Islam. Walakin nahnu nad'u lil Islam wa nuraghibu fi. Tetapi kita, ya, mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam, ya, dan kita menghasung manusia untuk masuk ke dalam Islam. Nah, ajakan terus, ya, dakwah terus, ya, agar mereka mau masuk ke dalam Islam, karena ini adalah satu-satunya jalan keselamatan di dunia dan di akhirat, ya. Nah, maka terus kita mendakwakan, mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam. Hanya saja kalau sudah kita ajak terus enggak mau, ya, nah, terserah dia. Urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita hanya diperintahkan untuk, nah, mendakwahkan atau mengajak saja, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Adapun masalah dia mau menerima atau tidak, ya, maka urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam. Nujahidu fi sabilillahi man kafara li ajli nashril Islam. Dan kita juga berjihad di jalan Allah, ya, melawan orang-orang kafir, ya, dalam rangka untuk nashril Islam, menyebarkan agama Islam sebagaimana ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Demikian pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, yang mereka berjihad di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, ya, dalam rangka untuk nasyrul Islam, menyebarkan agama Islam. Nah. Wa itahatil fursah liman yuridu an yuslim. Dan juga dalam rangka untuk memberi kesempatan kepada orang-orang yang ingin masuk ke dalam Islam. Nah, dengan adanya jihad tersebut, maka, nah, ada kesempatan untuk orang-orang yang mau masuk ke dalam Islam. Wali ajli qam'i a'da'illah. Dan jihad itu juga adalah dalam rangka untuk menundukkan musuh-musuh Allah, supaya musuh-musuh Allah tidak berkuasa di atas muka bumi ini, supaya musuh-musuh Allah itu berada di bawah, ya, sedangkan kaum muslimin berada di atas, Islam dan pemeluknya berada di atas, mulia, ya, di atas musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disyariatkanlah jihad. Amal hidayatu fahiya biyadillah subhanahu wa ta'ala, la ahadun yukrohu alal imani wal islam. Adapun hidayah, maka itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada seorang yang bisa dipaksa untuk beriman atau untuk masuk ke dalam Islam. Tidak ada. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama hadza syai'un raji'un ilaihi huwa. Dan masalah masuk ke dalam Islam ini kembali kepada dia sendiri yang diajak. Ya. Nah. kembali kepada dia. Mau mengikuti ajakan untuk masuk ke dalam Islam atau tidak mau, kembali kepada diri dia sendiri. Dan akibatnya yang merasakan adalah dia. Ini makna la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, namun kita tetap mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam. Jika mereka tidak mau, ya enggak usah dipaksa. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, para nabi dan para rasul saja tugasnya hanya mengajak, hanya memberitahu, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Adapun urusan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mereka para nabi dan para rasul memberikan hidayah taufik, enggak bisa. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada anaknya? Demikian pula bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat menginginkan pamannya Abu Thalib masuk ke dalam Islam tetapi tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada pamannya. Sehingga pamannya mati di atas kekufuran, mati di atas agamanya Abdul Muttalib, yaitu agama menyembah berhala. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah biadillah, hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika minta hidayah, mintalah kepada Allah. Banyak keluarga-keluarga kita yang masih jahil, belum ngaji, masih berlumuran dengan berbagai macam dosa dan kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran syariat. Kita tentu ingin mereka masuk ke dalam manhaj ini, ikut ngaji dan mengamalkan manhaj ini dengan benar. Bagaimana caranya? Kita ajak, dan jangan bosan-bosan untuk mengajaknya dengan cara yang bijak, dengan akhlak yang baik, dan yang terpenting adalah banyak berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidayatut taufik biyadillah. Hidayah taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa. Jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga-keluarga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas kebenaran dari kebatilan. Telah jelas. Tidak samar lagi kebenaran, sudah jelas. Fal Islamu walillahil hamdu laisa fiha ma yukrahu bal kulluhu mahbubun wa marghub. Maka Islam walillahil hamdu, segala puji hanya bagi Allah. Islam itu di dalamnya tidak ada sedikit pun yang dibenci. Tidak ada sedikit pun yang jelek, yang buruk, yang dibenci. Bahkan semuanya mahbubun wa marghub, semuanya itu dicintai dan disukai. Ini Islam. Baik. Adapun kalau ada person-person, individu-individu, yang mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran mengatasnamakan Islam, ya, maka jangan yang disalahkan Islamnya. Nah, ini oknum, ya, seperti para khawarij, teroris, ya, yang telah merusak keindahan Islam, ya, dengan melakukan pengeboman di sana sini, ya. Ini sungguh sangat merusak keindahan Islam. Maka ini oknum. Nah, tidak boleh berdalil dengan oknum-oknum ini, ya, untuk menyudutkan Islam. Nah, karena Islam, ya, tidak ada satupun ajaran yang jelek atau ajaran yang buruk, ya. Semuanya dicintai dan disukai. Wal kufru wasyirku kulluhu syarrun wa kulluhu makruh. Sebaliknya, sedangkan kekufuran dan kesyirikan, semuanya itu kejelekan dan semuanya itu dibenci. Kalau Islam, semuanya itu disukai dan dicintai. Sedangkan kekufuran dan kesyirikan, semuanya itu syar, keburukan, kejelekan, dan semuanya makruh, dibenci. Qad tabayyana hadza min hadza, telah jelas kebenaran yang ini dari yang ini. Telah jelas Islam dari kekufuran. Telah jelas kebenaran dari kebatilan. Tamayyazar rusydu wa huwal haq. Telah jelas ar-rusyd, kebenaran, minal ghay, dari kesesatan, wahwal batil, yaitu kebatilan. Kesesatan semakna dengan kebatilan. Maka telah jelas al-haq minal batil, kebenaran dari kebatilan. Wal insan indahu aqlun wa indahu tafkir. Kalau sudah jelas kebenaran dari kebatilan, dan manusia itu memiliki akal dan juga dia memiliki tafkir, pemikiran. Yuwazinu bainal haqqi wal batil, yang dia bisa menimbang-nimbang antara yang hak dengan yang batil, bagus mana? Sayahdihi tafkiruhu in kana saliman wa saliman minal hawa wad dawafi. Sayahdihi tafkiruhu as-salim ila qawli ila qabulil haqq biduni ayyukroh. Pemikirannya, akan menunjukkan dia, untuk menerima kebenaran. Pemikirannya yang sehat, akal yang sehat, yang saliman, wasaliman, yang sehat dan selamat dari hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan. Pemikirannya ini akan memberi hidayah atau menunjukkan dia, untuk qabulil haq, menerima kebenaran, bidun an yukrah, tanpa dipaksa. Karena sudah jelas antara kebenaran dengan kebatilan, dan manusia diberikan akal pikiran, untuk bisa menimbang mana yang baik antara kebenaran dengan kebatilan. Maka akal yang sehat, pemikiran sehat, itu akan menunjukkan atau membawa orang tersebut untuk menerima Islam tanpa dipaksa. Ini makna qad tabayyana rusydu minal ghay. Sungguh telah jelas kebenaran dari kebatilan. Hadza qaulun fil ayah. Ini salah satu makna tentang ayat ini. Wal qawlu tsani, kemudian di sana ada pendapat yang kedua, ada pendapat yang lain tentang ayat di atas, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghay, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Sungguh telah jelas kebenaran dari kebatilan. Makna yang lain atau tafsiran yang lain dari ayat di atas, anna hadhil ayata nazalat fi ahlil kitab, bahwasanya ayat ini turun menjelaskan tentang ahlul kitab, al-yahud wa nasara. Anna ahlul kitab la yujbaruna ala dukhul fil islam, bahwasanya ahlul kitab mereka tidak dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Bal idza aradul albaqa'a ala dinihim mukkinu min dzalik, bahkan jika mereka ingin tetap berada di atas agama mereka, agama Yahud atau Nasara, maka mereka dibiarkan ya, untuk memeluk, tetap memeluk agama lamanya. Bisyarti an yadfa'ul jizyah lil muslimin wa hum saghirun, namun dengan syarat kalau dia enggak mau masuk Islam ahlul kitab ini ya, syaratnya mereka membayar upeti, membayar pajak ya. Bayar upeti untuk kaum muslimin, wa hum saghirun, dalam keadaan mereka ahlul kitab yang enggak mau masuk Islam ini saghirun, rendah, nah hina di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ini salah satu tafsir ayat di atas. Bahwasanya ayat ini turun tentang ahlul kitab. Bahwasanya mereka enggak usah dipaksa masuk Islam. Ya. Jika mereka ingin tetap berada di atas agama mereka, silakan. Tapi harus bayar upeti kepada kaum muslimin dalam keadaan mereka hina hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Amma ghairuhum minal kuf minal kafara fala yuqbal minhum ghairul islam awil qatl. Adapun selain ahlul kitab dari golongan orang-orang kafir ya, nah baik penyembah api atau yang lainnya ya, nah penyembah berhala dan lain sebagainya, selain mereka dari kalangan orang-orang kafir, selain ahlul kitab ya, dari kalangan orang-orang kafir, maka tidak diterima dari mereka selain harus masuk Islam atau al-qatl, dibunuh. Li'annahum laisa lahum din, karena mereka tidak punya agama. Beda dengan Yahud atau Nasara, punya agama. Nah, agama nabi terdahulu ya. Nah, namun orang-orang selain ahlul kitab mereka tidak punya agama. Wal wasaniyatu dinun batil, sedangkan penyembahan terhadap berhala ini agama yang batil. Nah, agama yang batil. Nah. Baik. Ini tafsir makna ayat di atas yang kedua. Ini tafsir yang kedua tentang makna ayat di atas. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghay. Wal qaulu tsalis, dan pendapat yang atau tafsir yang ketiga. Makna yang ketiga dari makna-makna ayat di atas. An hadhihi al-ayata mansukhatun bi ayatil jihad. Bahwasanya la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghay, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam, sungguh telah jelas kebenaran dari kebatilan. Ayat ini mansukhah, terhapus hukumnya dengan turunnya ayat tentang jihad. Nah. Dengan turunnya ayat jihad, maka ayat tersebut mansukh. Ayat la ikraha fid din mansukh dengan turunnya ayat jihad. Ini pendapat yang ketiga. Hadhihi fi awwalil amr, karena ini di awal-awal Islam, la ikraha fid din. Qabla an yushra' al-jihad, sebelum disyariatkan jihad. Tsumma syari' al-jihadu, kemudian disyariatkanlah jihad, fa nusikhat hadhil ayat, sehingga dihapuslah naam ayat ini. Nah, sehingga dihapuslah ayat tadi, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghay. Yang ada adalah jihad. Nah, ini pendapat yang ketiga. Nah, Taib. Walakinnal qawlal awal huwa sahih. Kemudian Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala merajihkan salah satu dari tiga tafsir di atas, salah satu dari tiga pendapat di atas. Kata beliau, walakinnal qawlal awal huwa sahih, akan tetapi pendapat pertamalah yang benar. Anal ayata ghair mansukhah, bahwasanya ayat di atas tidak mansukh. Tidak mansukh. Untuk mengetahui nasih dan mansukh ini butuh mana yang butuh diketahui, ayat mana yang diturunkan duluan antara ayat ini dengan ayat yang itu. Butuh ketelitian yang jeli. As-sahih yang benar, ayat di atas la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy ila akhiriha, ini tidak mansukh. Wa an-din la yadkhul fil qulubi bil ikrah. Wa an-din la yadkhul fil qulubi bil ikrah, bahwasanya agama ini tidak dimasukkan ke dalam hati dengan cara dipaksa, enggak bisa. Sesuai pendapat pertama tadi. Karena hati-hati ini milik Allah, hanya Allah yang bisa membolak-baliknya, mengaturnya. Adapun kita enggak bisa. Sehingga la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Wa inna ma yadkhulu bil ikhtiyar, hanya saja untuk masuk ke dalam Islam ini harus dengan ikhtiar, harus dengan pilihannya dia sendiri, kerelaan dia, bukan karena paksaan. Lakin man lam yakbalid din, akan tetapi orang yang tidak menerima agama ini, yu'amalu al mu'amalatal la'iqah bih, akan tetapi orang yang tidak menerima agama ini, maka dia disikapi dengan sikap yang layak baginya. Min kotlin, seperti dibunuh misalkan, kalau dia kafirnya kafir harbi. Atau selain ahlul kitab, penyembah berhala, penyembah api dan seterusnya. Maka dibunuh. Au akhdhi jizyah, atau mereka dibiarkan, tetapi harus membayar upeti. Tetapi harus membayar upeti. Mimma syara Allah subhanahu wa ta'ala fi haqqih. Jadi dia disikapi dengan sikap yang layak baginya, baik itu dibunuh atau membayar upeti. Dari sikap yang telah Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan tentang orang tersebut. Taib. Dan tentunya ini adalah urusannya penguasa, pemerintah. Si kafir ini layak dibunuh atau hanya membayar upeti, ini urusannya pemerintah. Taib, hadzal qaul huwa sahih. Ini pendapat yang benar. Itu pendapat yang pertama tadi yang kita baca. Bahwasanya tidak ada paksaan di dalam agama, karena untuk masuk ke dalam agama itu harus dengan kerelaan dan keyakinan di dalam hati. Enggak bisa dipaksa begitu saja, karena hati ini hanya Allah yang bisa mengaturnya. Kemudian kita lanjutkan. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. At-taghut al-murad jami'u tawaghit fil ibadah wal ittiba' aw fit ta'ah. Taghut yang dimaksud di sini adalah semua jenis taghut, baik taghut dalam hal ibadah atau taghut dalam hal ittiba', diikuti, aw fit ta'ah, atau taghut dalam hal yang ditaati. Taghut dalam hal yang diibadahi, atau taghut dalam hal yang diikuti, atau taghut dalam hal yang ditaati. Nah, taghut di sini mencakup semua jenis taghut. Li'anna kalimat at-tawaghit huna 'amah, karena kalimat taghut di sini itu umum. Quddimal kufru bit-taghut 'alal imani billah. Di sini lebih didahulukan, atau di sini dikedepankan kalimat fama yakfur bitaghut, ya, mengingkari taghut, daripada kalimat wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Dikedepankan kalimat kufur terhadap taghut daripada kalimat iman kepada Allah. Li'anal imana billah la yanfa illa ba'dal kufru bitaghut, karena keimanan kepada Allah tidak bermanfaat kecuali setelah mengingkari taghut. Nah, kecuali setelah mengingkari taghut. Inilah makna kalimat apa? La ilaha illallah. La ilaha dinafikan dulu, ya. Mengingkari taghut, mengingkari penyembahan-penyembahan kepada selain Allah, ya. Nah, la ilaha, tidak ada, nah, sesembahan, nah, yang benar. Kemudian ditetapkan illallah, kecuali Allah. Nah, nih. Nah, didahulukan kalimat kufur terhadap taghut daripada kalimat iman kepada Allah, karena keimanan kepada Allah tidak bermanfaat kecuali setelah mengkufuri taghut. Sehingga Allah katakan famayakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, nah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Nah, lan fisamala. Faman amana billahi wa lam yakfur bitaghut fa innahu la yanfa'uhu imanuh. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman memang masyaallah, ya. Nah, dan mengamalkan syariat-syariat Islam. Walam yakfur bitaghut, tetapi tidak mengingkari taghut, tidak kufur terhadap taghut, ya. Nah. Fa innahu la yanfa'uhu imanuh, maka orang seperti ini tidak bermanfaat imannya kalau tidak mengingkari taghut. Nah. Falladhi yaqul, maka orang yang mengatakan innahu mu'minun wa yusalli wa yasum wa yuzakki wa yahuj wa yaf'alu ta'at lakin la yatabarra'u min asyirk walal musyrikin, ya, wa yaqulu la dakhla li fihim, hadha la yu'tabar musliman li'annahu lam yakfur bitaghut. Nah, orang yang na'am dia beriman, kemudian dia sholat, nah, ya, puasa, zakat, haji, ya, dan melakukan berbagai macam ketaatan, tetapi dia tidak berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Nah, tidak berlepas diri, ya, bahkan berloyalitas, ya, mencintai orang-orang musyrik mungkin. Nah, wa yaqul, dan dia mengatakan la dakhala li fihim, ya, aku enggak ada urusan dengan mereka, ya. Nah, tidak berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Maka orang seperti ini hadzal yutabaru musliman. Ini tidak dianggap sebagai seorang yang muslim. Li'annahu lam yakfur bitaghut, karena dia tidak kufur terhadap taghut. Nah. Ini walaupun dia beriman, salat, puasa, zakat, haji, melakukan berbagai macam ketaatan, tetapi tidak berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Nah. Jadi masih mengakui, ya. Nah. Ya. Oh, mungkin mereka ada dalilnya, ya. Nah, enggak mengingkari, ya, malah membela. Mereka juga ada dalilnya, ya. Nyembah berhala, nyembah ini, ya. Nah. Taib. Mereka juga adalah agama dari langit, ya. Nah, agama samawi, ya. Taib. Pengikut Nabi Musa atau pengikut Nabi Isa, ya. Ya, mereka punya dalil. Malah membela. Nah, maka orang seperti ini, walaupun dia sholat, puasa, haji, berbagai macam ketaatan dilakukan, tetapi tidak berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik, tidak berlepas diri dari kekufuran dan orang-orang kafir. Nah, maka dia tidak termasuk seorang yang muslim, karena dia belum ingkar terhadap taghut. Falabudda minal kufri bitaghut wa huwa rafdut taghut wa i'tiqadu butlani. Maka harus mengingkari dan mengkufuri taghut. Bagaimana mengingkari dan mengkufuri taghut? rafdut taghut. Nah, yaitu kita menolak taghut ya dan meyakini batilnya taghut. Nah, menolak taghut dan meyakini batilnya taghut. Wal ibtiad anhu, dan menjauh dari taghut-taghut itu, menjauh dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Menjauh dari kekufuran dan orang-orang kafir. Wa an ahli, menjauh dari taghut dan na'am para pemuja taghut. Menjauh dari kesyirikan dan para na'am pelaku kesyirikan. La budda min hadza, harus dengan melakukan ini. Fala yasihu imanun illa ba'dal kufri bi taghut, maka tidak sah suatu keimanan kecuali setelah mengkufuri taghut. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah berfirman wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang rasul tersebut menyeru kepada umatnya, ibudullaha, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Fala tasihu ibadatullahi illa bijtinabit taghut, maka tidak sah suatu ibadah kepada Allah kecuali dengan menjauhi taghut. La yajtami'u diddan, tidak akan terkumpul dua hal yang berlawanan ini. Nah, antara iman dengan taghut, ya. Nah. Taib. Antara ibadah kepada Allah dengan berbuat kesyirikan, ini enggak akan terkumpul. Nah, la yajtami'u al-imanu wal kufru fil qalb, ya, tidak berkumpul antara keimanan dengan kekufuran di dalam hati. Nah, akan berkumpul antara keimanan dan kekufuran di dalam hati. Di dalam hati ini iman atau kufur. Ya, akan berkumpul keduanya. Al-imanu wal kufru al-akbar la yajtima'ani fil qalb. Iman dan kekufuran besar itu tidak akan berkumpul keduanya di dalam satu hati. Dalam satu hati hanya ada iman atau kufur. Amal kufrul asghar faqad yajtami. Adapun kufur kecil, nah, kadang-kadang berkumpul dalam satu hati antara keimanan dengan kufur kecil. Karena kalau kufur kecil itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah. Taib. Seperti orang yang kemarin kita bahas, yang berhukum dengan selain hukum Allah tetapi dia masih meyakini dan dia mengakui hukum Allah itu lebih baik dan lebih bagus, maka ini melakukan suatu kekufuran, yaitu kufur kecil. Namun dia masih muslim. Karena kufur kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, sehingga kadang-kadang kalau kufur kecil terkumpul dalam hati atau satu hati antara keimanan dengan kufur kecil. Adapun kufur besar, maka tidak akan bersatu dengan keimanan. Di dalam satu hati hanya ada iman atau kufur. Nah. Alhasil, tidak sah keislaman seseorang kecuali dengan mengkufuri taghut. Tidak akan sah keimanan seseorang kecuali setelah dia mengingkari dan mengkufuri taghut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.